Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca, ya, sebenarnya akan membahas ini tentang permasalahan al-kabair, demikian juga mustalah hadis. Tadi kita singgung sedikit mungkin permasalahan puasa, memuraja atau mengulang-ulang pembahasan kita tentang puasa. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan di dalam beberapa hadis, yakni wailun, celaka untuk orang yang dia itu dakhala Ramadan fala yukaffir dzunubahu. Dia masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa dia. Dan Nabi menyebutkan juga seperti orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak membuat dia itu masuk surga. Demikian juga orang yang dia itu disebutkan nama Rasul SAW tidak memberikan sholawat. Maka yang menjadi perhatian kita adalah seorang yang dia itu memasuki bulan Ramadan kemudian dia itu tidak mendapati Allah SWT mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Ini kerugian. Oleh karena itu hendaknya kita mempersiapkan diri untuk masuk di bulan tersebut untuk melakukan amalan-amalan soleh. Sebagaimana biasanya di yakni tahun-tahun sebelumnya. Walaupun sekarang ini kita mengalami keadaan yang tidak pernah terpetik pada diri kita. Ya, selama kita mungkin mengalami tahun-tahun yang telah lewat, tidak pernah kemudian kita alami sekarang ini seseorang tidak boleh untuk kemudian melakukan sholat tarawih, demikian juga melakukan sholat id dan sebagainya, karena adanya wabah. Ya, wabah yang kita alami sekarang ini adanya penyakit. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa hal tersebut adalah adab untuk orang-orang kafir dan itu adalah rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maka demikian, tapi insya Allah kita akan terus menerus melakukan sebagaimana biasa, yaitu sholat tarawih, demikian juga sholat id insya Allah kalau Allah SWT mudahkan. Walaupun juga harus mengambil sebab-sebab, menjaga kebersihan dan sebagainya. Maka perlu pada kesempatan ini kita mengulang permasalahan sedikit tentang puasa. Disebutkan oleh munajat di buku beliau Bulughul Maram dalam bahasan kitab usiam, disebutkan hadis yang pertama tentang larangan untuk kita mendahului puasa sebelum masuk bulan Ramadan. Sebenarnya beliau di sini An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis mutawatir alaih. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yawmin wala yawmaini. Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu shauman fal yasumhu, kecuali seseorang yang dia itu berpuasa yang biasa dilakukan, maka hendaknya dia melakukan. Kalau umpamanya seorang biasa puasa Senin Kamis, ternyata hari Kamis itu ya entah itu tanggal 1 atau masih Sya'ban, maka boleh seperti itu. Kemudian juga disebutkan oleh beliau tentang kapan kita mengawali puasa, demikian juga id dan sebagainya. Maka ini permasalahan khilaf yang biasa sering kita sebutkan. Sebutkan di sini oleh beliau di munajjar wa ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu anhuma, pada beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya, ya melihat bulan hilal tampak itu ketika ya Sya'ban itu, ya di hari terakhir itu, di hari terakhir Sya'ban itu ada isbat, biasanya sidang isbat atau ru'yah itu apa, melihat tanggal 29 Sya'ban, apakah besok sudah tanggal 1 atau masih tanggal 30. Maka di situ nanti sebelum maghrib kita melihat, kita melihat di situ. Kalau nanti setelah ya matahari tenggelam itu ada di situ bulan, walaupun kecil sekali. Dan sekarang ulama memperbolehkan dengan apa? Dengan mandor bait, ini pandangan yang jauh. Alatul mandor, ini alat melihat itu, teropong dan sebagainya. Ya, di situ boleh, belum perbolehkan. Yang malah seperti kalau dia kelihatan, maka besok berarti apa? Masuk bulan Ramadan. Yang demikian. Wa idza raaitumuhu fa'aftiru, apabila kalian melihat bulan, maka berbukalah. Fa in kum 'alaikum, kalau tenggelam, yakni tertutup awan, tertutup awan bulan itu atas kalian, faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Mutafaqun 'alaih. Ini semua yang muslim. Lihat yang lain, faqduru lahu salasin. Ya, ini kira-kirakan 30. Ini buatlah 30. Hadis tadi, lafadz ra'aitumuhu, ini terjadi perselisihan. Ya, ada yang berpendapat bahwa semua kaum muslimin sama, dari Arab Saudi dan sebagainya sama. Dengan di sini juga. Ada yang beranggapan, kalau kalian melihat, kita tidak melihat, berarti kita tidak puasa, kan demikian. Pendapat seperti itu. Ini pendapat yang kuat dua-duanya. Cuma permasalahannya, kalau kita yang menjadi patokan itu Saudi Arabia, kan itu aneh. Ya, harusnya kan Jazair yang lebih jauh lagi, atau Maghrib, kan demikian. Kalau kita cuma patokan Saudi Arabia, kan itu aneh. Kalau yang berpendapat semuanya sama, kan demikian. Demikian. Jadi sebenarnya hendaknya mereka jujur juga. Kalau memang seperti itu, ya hendaknya dilihat itu Maghrib yang lebih jauh lagi, melihat atau tidak, bukan patokannya Saudi Arabia. Tapi ini permasalahan yang biasa dialami oleh kaum muslimin. Jadi di situ ada dua pendapat yang kuat masing-masing. Ini semua sama, Indonesia dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, ini setiap negeri itu mempunyai apa, tempat matlak sendiri. Kalau tidak melihat ya sudah, tidak perlu berpuasa, kan demikian. Kalau tidak belum melihat bulan ya tidak perlu ya ini id, kan demikian. Ini demikian. Kemudian berikutnya permasalahan yang penting berikutnya adalah An Hafsah Ummul Mukminin, dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya marfu adalah dhaif, tapi yang rajih adalah mauquf, ucapan Hafsah. Ya, ini penting hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyam lahu." Barang siapa yang malamnya itu tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka ini apa? Hadis ini rawal khamsah oleh yang lima. Ya, ini Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, demikian juga Imam Ahmad. Dari sini diambil pelajaran hendaknya kita apa? Berniat ketika malam. Malam kita berniat. Sebagian ulama mengatakan, dan insyaallah itu adalah yang rajih, pendapat Ibnu Taimiyah juga, boleh kita sebelum masuk Ramadan atau ketika masuk Ramadan itu kita berniat puasa satu bulan sudah. Jadi tidak perlu kita setiap hari berniat. Walaupun afdolnya malamnya kita berniat, sebelum subuh kita berniat bahwa itu besok puasa. Kalau kemudian kita tidak berniat, sebagaimana dalam hadis innamal a'malu binniyat, maka puasanya tidak sah. Fala siyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Ini pentingnya kita. Jadi kadang-kadang orang kan apa? Ketiduran, belum sempat besok itu niat untuk puasa tanggal 5 umpamanya Ramadan. Maka seperti ini puasanya tidak sah. Jadi kita berniat dulu ketika malam, atau supaya aman, ya ketika kita masuk bulan Ramadan, ketika ini tanggal 1 itu kita sudah berniat aku akan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini demikian. Kemudian juga disebutkan hadis nomor 640 di sini. Wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguh Rasulullah SAW mengatakan, "Laisalun nas bi khairin ma ajalul fitr wa tamam alaih." Terus menerus manusia itu dalam keadaan bagus selama mereka mendahulukan berbuka. Ya, jadi hendaknya kita segera mendahulukan berbuka walaupun mungkin minum. Adapun hadis yang menunjukkan untuk dia itu makan dengan hormat dan sebagainya, hadisnya dalam dhaif. Ya, dhaif, walaupun memang bagus untuk mengawali dengan sesuatu yang manis dan sebagainya. Walaupun air untuk kita berbuka. Jadi kita mengulang-ulang hadis permasalahan ini ya untuk apa? Untuk mengingatkan kita tentang permasalahan-permasalahan puasa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan hadis nomor 642. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada berkah. Ya walaupun sederhana makanan apa di dalam rumah dia itu, ataupun mungkin minum saja, maka hendaknya kita sahur karena dalam sahur itu adalah barokah. Lalu bagaimana waktu paling akhir ketika azan? Ketika azan, ya hendaknya kita juga memperhatikan waktu-waktu azan. Ya untuk memperhatikan waktu yang dia terbit dan sebagainya, kan demikian. Atau sebagian dalam Fathul Bari Ibnu Hajar boleh menyebutkan sebagian ulama Syafi'iyah dan itu kuat juga. Boleh berpedoman dengan suara apa? Dik, suara jago ayam jago. Semua di Fathul Bari oleh beliau. Yani adik al-mujarobah. Ini suara jago yang dia itu memang terbiasa. Terbiasa memperhatikan waktu-waktu. Ya, demikian. Dengan disebutkan saya Syaikhul Jubair, biasa beliau dulu memperhatikan suara apa? Suara dik ketika dia berteriak itu kemudian sholat malam dan sebagainya. Ya, itu ketika nanti adzan subuh dia juga berteriak. Ini ayam yang memang terlatih. Termasuk juga sebagai patokan juga. Masya Allah, kalau kita perhatikan gitu juga. Ya. Jadi kita memang apa melakukan sahur, tapi pedoman adalah tadi pedomannya adalah ketika apa sudah mulai adzan subuh. Tentu saja dengan apa yang benar-benar muntabit, yang benar-benar perhatikan waktu-waktu subuh dengan benar. Kemudian juga semua oleh beliau di sini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur," barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta. "Wal amal bihi," yakni beramal dengan kedustaan itu. "Wal jahla," dan bodoh, itu kebodohan. Kemudian melakukan kemaksiatan, ya. Balaisa lillahi hajah, Allah SWT tidak butuh. Fi ayyada ta'amahu, untuk dia meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya. Rawi Bukhari, semua Imam Bukhari, Abu Daud, wala bulahu, katanya Imam Bukhari. Jadi Allah SWT tidak butuh orang yang dia itu berpuasa, kemudian dia tidak meninggalkan ucapan dusta, demikian juga kemaksiatan, ya jahil, yakni bodoh terhadap keagungan Allah SWT, sehingga dia berani melakukan kemaksiatan. Ya, walaupun dia meninggalkan makan dan minum ini. Walaupun ini ulama Adam tidak termasuk kemudian membatalkan orang yang mengucapkan ucapan yang dusta kemudian puasanya batal, tidak, tetapi termasuk mengurangi pahala dia. Demikian. Oleh karena itu seorang yang dia itu berpuasa hendaknya apa? Tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kemudian juga ya disebutkan di sini oleh beliau, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qala, beliau mengatakan hadis mutawakkal alaih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabil wa huwa shaim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan dia dalam keadaan puasa. Wa yubashiru wa huwa shaim, demikian juga berkumpul dengan istrinya, ya tidak melakukan jima tapi dalam keadaan beliau berpuasa. Walakinahu kana amlakahum li irbihi, tapi dia adalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mampu untuk menghadapi nafsunya. Mutawakkal alaih. Maka di sini boleh seorang yang biasa bergaul dengan istri dan sebagainya, selain jima, demikian juga yang lainnya. Tapi kalau kemudian ditakutkan kemudian terjatuh kepada perbuatan yakni yang membatalkan puasa, yakni hubungan suami istri dan sebagainya, maka seperti itu dijauhi. Ya, karena hukumannya atau yakni dendanya berat, yaitu untuk dia berpuasa apa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini tentang permasalahan bekam, jadi perselisihan para ulama. Nah, di situ ada hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalul hajim wal mahjum. Ya, ini telah batal. Ya, telah berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ya, maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hadis ini. Ya, sebagian mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Bahkan Syaikh Utsaimin berpendapat orang yang membekam demikian juga orang yang dibekam itu adalah batal. Ya, demikian. Walaupun sebenarnya berpendapat bahwa apa? Tidak membatalkan. Insyaallah di sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi, wa shalallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum.